Someone cares and always will. The world forgets you, but God loves you still. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He always loves you. Your pain and all your loneliness. His watchful eyes know every path you've made. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He will do miracles. bersujud di altarmu, persembahkan hidupku dengan segenap hati menyembahmu. Ku bertemu Engkau Yesus, menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu memulihkan, mengubah hidupku. Sujud menyembah, dan kami berjumpa dengan Engkau, ya Allah kami. Bersujud di altar-Mu, persembahkan hidupku segenap hati, dengan segenap berkenan kepada-Mu, biar Engkau yang membentuk.